melakukan seperti itu, jerit-jerit manggil nama bapaknya. Ya. Wahal masya wujuh, dia menampar-nampar pipinya. Wadu'a bidu'a il jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah. Qala fabayyihunna, maka bayatlah mereka, atau terimalah bayat mereka. Idza kazamna bijami'i ma dzukir, kalau mereka berpegang dengan apa yang telah disebutkan tadi. Wastaghfir lahunnallah, dan mintakan ampunan untuk mereka kepada Allah. An tafsirihinna watatiban lihat khawatirihinna. Ini sebagai ini mintakan ampun kepada Allah untuk mereka karena kekurangan mereka. Ini namanya naqisatu aqlin wa dinin. Ya, mereka kaum wanita yang seperti ini dalam keadaan sudah terbimbing dalam bimbingan wahyu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan tentang mereka naqisatu aqlin wa dinin, sehingga mereka tidak pernah kita baca, kita ini keterangan tentang mereka lancang mendahului Allah dan Rasulnya, bahkan mendahului suami-suami mereka dalam urusan rumah tangga ataupun dalam urusan dakwah apalagi. Nah, ya. Dan kita dapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana ketika mereka yakni berani melakukan, artinya berijtihad dengan kemampuan yang ada pada mereka, ternyata salah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pun mendapatkan teguran bersama Hafsah, ya, ketika Rasulullah dalam keadaan sakit. Nah, Aisyah tahu tentang keadaan ayahandanya, minta kepada Hafsah supaya biar Umar saja yang mengimami. Rasulullah tidak senang. Nah, akhirnya beliau marah kepada mereka. Nah, kemudian dalam keadaan, bahkan juga ketika ibunda Aisyah juga beijtihad untuk merelai, untuk mengakurkan ini dua bagiannya, kelompok besar kaum muslimin antara kelompok Ali yang sebagai penguasa ketika itu dengan kelompok Muawiyah yang ingin menuntut orang-orang yang telah membunuh Utsman, direlai oleh beliau. Itu pun ternyata dampaknya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa mereka para wanita mukminat betul-betul mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya, dan mereka tidak lancang. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka seperti yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Nah, mereka adalah orang-orang yang tafsir hina, tafsir yang selalu banyak kekurangannya, kurang dalam akalnya, kurang dalam agamanya, dan ini dimintakan oleh Allah, perintahkan kepada Rasulnya untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Nah, sehingga ini menjadi jadi pelajaran pula bagi para mukminat. Ya, dan sudah banyak dinasihatkan untuk mereka tidak lancang ikut campur dalam urusan dakwah, ya, mengambil keputusan dan kebijakan, bukan mereka, tapi para suami mereka yang punya hak, ya. Nah, mereka menyampaikan saran sebagaimana para ummahatul mukminin, ya, para ummahatul mukminin, Ummu Salamah, ya, memberikan saran kepada Rasulullah apa yang terbaik. Nah, untuk dakwah Rasulullah melihat memandang dan juga itu pandang setelah wahyu tentunya, bukan beliau semata-mata menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya. Qala wa tatwiban li khawatirihinna, juga untuk membuat artinya tenang, menjadi enak perasaan mereka, tenteram. Qala innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun ai katsirul maghfirah lil 'asin, Allah Maha Pengampun, ya. Dan mereka yang banyak memberikan ampunan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat. Walisan ilal mudnibin at-taibin, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berdosa tetapi dia bertaubat. Bukan mereka asin tapi ataupun mudnib tapi tidak bertaubat. Nah, maghfirah Allah itu untuk orang-orang yang datang, seperti dalam ayat yang lainnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini dipahami oleh para ulama, ya, mulai dari para sahabat sampai sekarang, itu ayat ini berlaku untuk orang-orang yang taib, untuk orang-orang yang taib. Ar-Rahim wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa amma ihsanuhu al-baraya. Nah, luas, maha luas rahmat Allah, meliputi segala sesuatu, bahkan terhadap orang-orang kafir pun, ya. Nah, iblis dan syaitannya, juga benda-benda matinya, itu rahmat Allah meliputi mereka semua. Tetapi khusus ya, khusus untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Qalan qawluhu ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman, jangan kamu bersikap loyal, membela, setia, cinta, melindungi orang-orang yang ghadiballahu alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dari kalangan Yahud, Nasara, dan orang-orang yang kafir. Qad ya'isu minal akhirah, mereka sudah putus asa dari akhirat. Kama ya'isa al-kufar min ashabil kubur, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir penghuni kubur ini. Ay ya'ihal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, in kuntum mu'minin, kalau kamu betul beriman, bi rabbikum, kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muttabi'ina li ridha, mencari ridha Allah, wa mujanibina li sukhtih, menjauhi larangan-larangan Allah, hal-hal yang membuat Allah murka, la tatawallaw, maka jangan, buktikan iman kamu, buktikan keimanan kamu, mungkin ini percayaan kamu kepada Allah, keyakinan kamu kepada Allah, dengan jangan kamu bersikap loyal, jangan kamu membela, jangan kamu menampakkan kecintaan, yakni perlindungan, penjagaan, bergabung dengan orang-orang yang ghadiballahu alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, karena mereka sudah tahu dan kemudian meninggalkan ilmu, yakni apa namanya, pengetahuan, mereka tidak beramal dengan ilmu mereka seperti orang-orang ya Yahud. Wa innama ghadiba alaihim likufrihim, dan Allah murka kepada mereka karena kekafiran mereka, ingkarnya mereka setelah mereka mendapatkan al-bayyinat, keterangan al-huda, lalu mereka tentang, mereka musuhi. Wa hadha syamilun jami'il asnafil kufar, ini meliputi semua jenis kekafiran, apakah kekafirannya karena asli dari karena kejahilannya, atau kafirannya karena istihza, kekafirannya karena juhud, menentang. Nah, yani aku yani setelah mendapatkan ilmu ataupun sebelum mendapatkan ilmu, semua sama. Qad ya'isu minal akhirah, mereka qad hurimu minal khairin khairil akhirah, mereka telah terhalang, mereka yang sehingga menyebabkan mereka putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat, mereka terhalang dari kebaikan-kebaikan yang akan ada di akhirat nanti. Falaisa lahum minha nasib, sehingga mereka sama sekali tidak mendapatkan bagian, tidak diringankan azab dari mereka, dan tidak pula diberi kesempatan mereka untuk bahkan tidak dimatikan di dalam azab tersebut. Fa'afun fahdaru, maka hati-hatilah kamu. Antawallauhum, jangan sampai kamu yakni mencintai mereka, berwala kepada mereka. Fatwafiquhum ala syarihim wa kufrihim, sehingga kamu kemudian sama, cocok, sesuai atau menyetujui mereka di atas kejahatan dan kekafiran mereka. Nah, diam kamu terhadap kekafiran mereka, ragu kamu terhadap kekafiran mereka, bahkan kamu biarkan mereka dengan kekafiran mereka, tidak ada rasa benci, bahkan kamu membela, kamu menyetujui. Nah, fatuharramu futah fatuharramu khairal akhirah, atau fatuharramu nam khairal akhirah, sehingga kamu dihalangi, terhalang dari kebaikan-kebaikan akhirat. Kama hurrimu, sebagaimana mereka juga terhalang. Wa qawluhu kama ya'isal kufar min ashabil kubur hina afdau ila daril akhirah, mereka berputus asa sebagaimana putus asanya orang-orang yang kufar yang sudah menghuni kubur ini, yakni karena mereka telah sampai kepada akhirat, kepada negeri akhirat, dalam artian mereka sudah mati, tidak ada lagi upaya untuk mereka memperbaiki, tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Waqafnam waqafu ala haqiqatil amri, dan mereka telah sampai, telah melihat yakni hakikat kenyataan urusan yang selama ini mereka ingkari. Wa alimu almal yaqin, dan mereka yakni yakin bahwa annahum la nasiba lahum minha, bahwa mereka sama sekali tidak ada bagian untuk mereka di akhirat tersebut. Wa yuhtamal, ini kemungkinan makna yang pertama. Kemungkinan makna yang lain, annal makna qad ya'isu minal akhirah ay qad ankaruha wa kafaru biha, mereka putus asa dari akhirat, yakni mereka mengingkari dan dan kufur kepadanya, tidak percaya kepada bahwa akhirat itu ada. Putus asa mereka untuk menyatakan bahwa ini batil, ini salah, enggak mungkin ada akhirat. Nah, mungkin demikian maksudnya wallahu a'lam. Fala yastaghrab hina idzin minhum al-iqdam ala masakhitillah, sehingga ketika mereka mengingkari, ketika mereka menolak, tidak percaya kepada hari akhir itu ada, tidak aneh kalau mereka berani melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan, dan itu berlaku. Nah, karena jahilnya, ya, karena yang demikian akhirnya mereka menentang, memusuhi, menolak adanya akhirat, mereka berani melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, wa mujibati adabihi, dan hal-hal yang memastikan adab-adab tersebut, wa iyasihim minal akhirah, dan yang membuat putus asa mereka dari akhirat. Kama ya'isal kufaru munkiruna lil ba'thi fid dunya, sebagaimana orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan itu di dunia, min ruju'i ashabil kubur ilallahi ta'ala, yani mereka putus asa, tidak mungkin mengharapkan kembalinya orang-orang yang sudah di kuburan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tamma tafsir suratil muntahinah, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika.